Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله كده lanjutkan dari pembahasan تفسير ابن كثير. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير ابن كثير. Kita sampai pada penafsiran بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله افتتح بها الصحابة كتاب الله. Para sahabat رضوان الله عليهم أجمعين membuka kitab Allah dengan meletakkan bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqa al-ulama ala annaha ba'du ayatin min surati An-Naml. Dan para ulama seluruhnya bersepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah sebagian ayat dari surah An-Naml. Tsumma ikhtalafu, kemudian para ulama berbeda pendapat. Hal hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah? Apakah basmalah tersebut merupakan ayat yang tersendiri yang diletakkan di awal setiap surat, au min kulli suratin kutibat mi awwaliha, atau bagian dari surat yang ditulis di awalnya, au annaha ba'du ayatin min kulli surah, atau bahwasanya al basmalah merupakan bagian salah satu ayat dari setiap surat, au annaha kadzalik fil fatihah duna ghairiha, ataukah basmalah ini merupakan bagian daripada Al-Fatihah, ya, tetapi tidak pada yang lainnya. Aw annaha innama kutibat lil fasl, la annaha ayah ala aqwali lil ulama salafan wa khalafan. Atau al-basmalah hanya sebagai al-fasl, pembatas di antara dua surat, bukan ayat tersendiri sesuai dengan beberapa pendapat ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Wadhalika maqsud fi ghairi hadzal mawdhi', dan ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, ya, dan bukan hanya di tempat ini, dibahas pada pembahasan fikih insyaallah taala. Wa fi sunani Abi Dawud bi isnadin sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasl surah hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu tidak mengetahui pembatas antara dua surat sampai turunnya ayat bismillahirrahmanirrahim, maka barulah beliau memisahkan antara dua surat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. أخرجه الحاكم أبو عبد الله النسبور في مستدراك أيضا وروي مرسلا عن سعيد بن جبير. حديث tersebut diriwayatkan pula oleh Hakim Abu Abdullah An-Nasabur dalam mustadraknya, dan diriwayatkan pula secara mursal dari Sa'id bin Jubair. Wa fi sahih Ibn Khuzaimah an Ummi Salamah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-basmalah fi awwal al-fatihah fi shalah wa 'addaha ayah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca al-basmalah di awal al-fatihah di dalam solat dan menghitungnya sebagai ayat daripada al-fatihah. Lakinnahu min riwayati Umar bin Harun al-Balkhi wa fihi dha'f anni Jurayd Nabi Abi Mulaika anha. Akan tetapi periwayatan ini ada seorang yang bernama Umar bin Harun al-Balkhi dan beliau dhaif dari Ibn Jurayz dari Ibn Abi Mulaika darinya. Dan juga diriwayatkan Daruqutni sebagai mutabi' dari hadis di atas dari Abu Hurairah secara marfu'. Dan diriwayatkan pula yang semisalnya dari Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Dan di antara ulama yang berpendapat bahwasanya al-basmalah merupakan bagian daripada ayat dari setiap surat kecuali al-bara'ah adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Hurairah, Ali bin Abi Talib, wa min at-tabi'in dan dari kalangan tabi'in, Atha bin Abi Rabbah, Tawus, Sa'id bin Jubair, Maqhul Az-Zuhri, wa bihi yaqulu Abdullah bin Mubarak wa Syafi'i. Dan dengan pendapat ini pula Al-Imam Al-Mubarak berpendapat Al-Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal fi riwayatin an dan juga Imam Ahmad dari sebagian riwayat dari beliau wa Ishaq bin Rahawih wa Abu Al-Qasim wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Musallam. Itu adalah ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya al-basmalah merupakan ayat dari setiap surat kecuali al-bara'ah. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabuhuma. Adapun pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah dan pengikut keduanya, mereka mengatakan laisat ayatan min al-Fatihah. Bahwasanya al-basmalah bukan bagian dari al-Fatihah. Wala min ghairiha min as-suwar dan tidak pula bagian dari ayat tidak pula bagian dari surat-surat yang lainnya kecuali tadi bagian dari surat An-Naml. Waqala Syafi'i fi qawli fi ba'di turuq madhhabih dan berkata Syafi'i rahimahullahu taala di sebagian periwayatan dari madhab beliau hiya ayatun min al-Fatihah wa laysat min ghairiha, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan al-basmalah adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah tetapi bukan pada yang lainnya. Wa anhu dan beliau dalam riwayat yang lain mengatakan annaha ba'du ayatin min awwali kulli surah wa huma ghariban. Dan dari riwayat yang lainnya dari beliau bahwasanya beliau mengatakan al-basmalah bagian ayat dari seluruh surat. Tetapi dua periwayatan ini ya periwayatan yang gharib, yang aneh dari beliau. Artinya yang masyhur dari beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah sebagaimana kita sebutkan di atas, yaitu sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair. Wa qala Dawud dan berkata Dawud Zahiri dari mazhab Zahiriyah hiya ayatun mustaqillatun fi awwali kulli surah la minha, bahwasanya al-basmalah adalah ayat yang tersendiri di setiap surat tetapi tidak termasuk surat tersebut. Wa hadha riwayatun 'anil Imam Ahmad bin Hanbal dan ini adalah salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa hakahu Abu Bakar Razi 'an Abi Al-Hasan Al-Karkhi wa huma min akabir ashabi Hanifah wa hadha ma yata'allaqu bi kauniha ayah min Al-Fatihah am la. Dan juga dihikayatkan oleh Abu Bakar Razi dari Abi Al-Hasan Al-Karkhi di mana keduanya adalah pengikut dari madhab Hanafi dan berpendapat seperti salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini yang terkait apakah bagian dari Al-Fatihah atau tidak. Adapun sebagaimana dulu kita sampaikan yang rajih sebagaimana riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya al-basmalah ya min Al-Fatihah, bahwasanya al-basmalah bagian daripada Al-Fatihah. Dan sebagaimana juga tertuliskan dalam Mushaf Utsmani sangat jelas, Mushaf Induk yang sebagai rujukan umat Islam di seluruh penjuru dunia, ditulis Al-Basmalah itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Sehingga ini insyaAllah pendapat jumhur dan juga pendapat yang lebih rajih insyaallah taala. Wa amma ma yata'allaqu bil jahr biha fa mufarrah ala hadha. Adapun terkait dengan jahr atau tidak, ini juga terbangun atas pendapat tadi. Faman ra'a annaha laysat min al-Fatihah fala yajhar biha. Barang siapa ulama yang berpendapat bahwasanya al-basmalah bukan dari al-Fatihah seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan pengikut keduanya, maka sama sekali tidak menjaharkan, bahkan tidak membaca. Wa kadza man qala, demikian yang mengatakan innaha ayatun min awwaliha, demikian pula ulama yang mengatakan bagian dari al-Fatihah, ya. Wa amma man qala, adapun yang mengatakan bi annaha min awailis suwar fakhtalafu. Adapun ulama yang mengatakan bahwasanya al-basmalah adalah termasuk awal dari setiap surat, maka para ulama berbeda pendapat. Fadhahab Asy-Syafi'i ila annahu yujhar biha ma'al Fatihah was-surah. Maka al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat al-basmalah dijaharkan bersamaan dengan al-Fatihah dan surat yang setelahnya. Wa huwa madhhab Thawaif min as-sahabah wa tabi'in wa imatil muslimin salafan wa khalafan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian sahabat, tabi'in dan beberapa imam-imam salaf dan khalaf. Fajahara min as-sahabah, di antara sahabat yang menjaharkan bismillah adalah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Muawiyah. Dan yang lainnya disebutkan banyak sekali di sini oleh Al-Imam Syafi'i, oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dikarenakan beliau Al-Imam Ibnu Katsir berpendapat dijaharkan sebagaimana madhab beliau. Madhab beliau Syafi'iyah, ya, merajihkan untuk menjaharkan bismillah di dalam membaca Al-Fatihah di solat jahriyah. Dan beliau pun membawakan banyak dalil di sini, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Rasulullah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi hadis ini dhaif, ya, dikarenakan di dalam sanadnya ada Abdullah bin Umar bin Hisan, di mana sebagian ulama di antaranya Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mentajrihnya bahwasanya Abdullah bin Umar bin Hisan adalah kadzab, sehingga riwayat hadisnya tertolak. Tetapi ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik, annahu su'ila an qira'ati Rasulillah, ketika beliau ditanya mengenai bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau mengatakan, kanat qira'atuhu madda, bahwasanya bacaannya itu madda, bacaannya tartil, pelan dan berhenti di setiap waqafnya. Tsumma qara'a, kemudian Anas bin Malik mencontohkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah, dipanjangkan bismillah, wa yamuddu ar-rahman, dan memanjangkan ar-rahman, wa yamuddu ar-rahim, dan memanjangkan ar-rahim, ya, jadi memenuhi kaidah-kaidah tajwidnya, ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sebagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya dijaharkan al-basmalah ketika salat-salat jahriyah. وذهب اخرون الى انه لا يجهر بالبسمله في الصلاه. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat tidak disyariatkan untuk dijaharkan, ya, basmalah ketika salat jahriyah. Wa huwa ats-tsabit 'an al-khulafa al-arba'ah. Dan inilah yang diamalkan oleh khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan Abdullah bin Mughaffal, wa tawaif min salaf at-tabi'in, dan juga beberapa ulama dari kalangan tabi'in, wal khalaf, dan sebagian ulama belakangan, wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Tsauri wa Ahmad bin Hanbal. Dan ini adalah madhabnya Imam Abi Hanifah, madhabnya Sufyan Tsauri, dan madhabnya Ahmad bin Hanbal. Wa 'inda al-Imam Malik annahu la yaqra al-basmalah bil kulliyah la jahran wa la sirra. Adapun al-Imam Malik sama sekali berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan membaca bismillah dalam jahriyah atau dalam sirriyah. Sama sekali. Ya. Kalau tadi Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, ya, tetap dibaca hanya saja sir. Ya, ketika jahriyah. Salah satu dalilnya hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Qalat, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu shalah bit takbir wal qiraah." Rasulullah membuka salatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebut bismillah. Dan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, sehingga periwayatan yang lebih kuat, walaupun tadi yang sebelumnya adalah riwayat Muslim, tetapi tidak menjelaskan secara sharih, ya, tidak menjelaskan secara sharih Rasulullah memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena babnya adalah, ya, ditanyanya bagaimana Rasulullah membaca Al-Qur'an, ya, bagaimana bacaan Quran Rasulullah. Maka Anas bin Malik mencontohkan bismillahirrahmanirrahim dengan dimadkan. Adapun dari riwayat Anas bin Malik dalam Bukhari dan Muslim yang lebih sharih, sehingga lafaz yang sharih, lafaz yang lebih tegas dan jelas harus diutamakan dibandingkan lafaz yang masih dipahami berbeda. Beliau mengatakan shalaitu khalfan nabi wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Fakanu yaftatihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka semuanya membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Wali Muslim dalam riwayat Muslim dari Anas juga, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'ati wala fi akhiriha. Tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim pada awal atau pada akhirnya. Wa nahwu fi sunan an Abdullah bin Muhaffal, dan yang semisalnya dalam riwayat sunan dari Abdullah bin Muhaffal. Wa hadhihi ma'khidul a'immah, dan inilah pendapat para imam-imam kita fi hadhil mas'alah, di dalam perkara ini. Yaitu insyaallah taala yang lebih rajih, walaupun di sini al-Imam Ibnu Katsir lebih memilih pendapatnya Imam Syafi'i karena memang beliau bermadhab Syafi'i. Tetapi insyaallah taala sebagaimana hadis ini, yang lebih benar adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya yang disunnahkan sebagaimana tadi riwayat Anas, Rasulullah alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ketika membuka bacaan dalam salat, membukanya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dipertegas dengan riwayat Muslim tidak menyebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayat lain bahwasanya la yadhkurun, tidak menyebutkan di sini, maksudnya adalah yaitu tidak menjaharkan, berarti tetap membaca tetapi disirkan. Ini yang rajih insyaallah taala, kita membaca sir bismillahirrahmanirrahim kemudian baru dijaharkan alhamdulillah fi rabbil alamin, ya. Kemudian setelah Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Ashal Sifatish Shalatin Nabi, ketika membahas dan membawakan sekian banyak riwayat dan merajihkan bahwasanya pendapat yang benar di dalam bacaan basmalah ketika salat jahriyah adalah disirkan, dipelankan dalam salat sirriyah, di dalam salat jahriyah. Tetapi beliau mengatakan, membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwasanya walaupun yang sesuai dengan sunnah, yang rajih, yang kuat secara dalil, bahwasanya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika salat jahriyah itu sunnahnya disirkan, dipelankan. Tetapi dalam keadaan tertentu boleh kita jaharkan. Ya. Dipermisalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah li ta'lifil qulub, untuk melembutkan hati, melembutkan hati orang yang mau kita dakwai. Misal kita diundang atau datang di sebuah masjid yang ma'ruf di situ sangat keras, kalau tidak menjaharkan bismillah dianggap sholatnya tidak sah. Qadarullah kita disuruh menjadi imam. Maka boleh ketika itu kita menjaharkan. Kenapa? Satu, menghindari fitnah. Ya, karena mereka tidak mau membahas secara ilmiah seperti kita membahas. Jadi taunya pokoknya kalau enggak ada dengar bismillahnya, sholatnya enggak sah. Ada yang seperti itu. karena memang tidak pernah dibahas secara ilmiah. Tidak pernah mengetahui perbedaan mazhab di kalangan para ulama. Maka kalau posisinya seperti itu, kita diperbolehkan untuk lita'lifil qulub, untuk menjinakkan hati mereka supaya tidak kaku dan keras, maka kita menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sehingga dalam permasalahan ikhtilaf, yang ikhtilaf ini dari sahabat saja sudah ikhtilaf. Dari a'imah saja sudah ikhtilaf. Di mana ikhtilafnya itu dalam memahami dalil. Maka yang seperti ini kita harus hati-hati dalam mengingkarinya. Artinya, kita secara hujjah harus menyampaikan ini yang hak itu ya kurang tepat. Yang rajih adalah ini. Tetapi dalam bab amalan, kita harus sabar ketika menghadapinya. Ya, harus sabar. Dan ini pentingnya kita mempelajari fikih. Ya, pentingnya kita mempelajari fikih. Tetapi kita ingatkan pula bahwasanya ikhtilaf bukanlah dalil. Bukanlah dalil. Ya, tetapi biasanya jadikan dalil oleh sebagian orang untuk membolehkan sesuatu tanpa dibahas. Misal, loh ini kan ikhtilaf, jadi jangan saling menyalahkan. Ini tidak benar seperti itu. Misal, Imam Abu Hanifah berpendapat, ya, boleh nikah tanpa wali. Madhab beliau seperti itu. Tapi hadisnya kan sudah jelas. Riwayat Abu Dawud, la nikaha illa bi wali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Seorang wanita tidak boleh menikah kecuali dinikahkan oleh walinya. Wa syahidaini adlaini, dan dua saksi yang adil. Kemudian orang Syiah yang ingin nikah mut'ah, kawin kontrak, mengatakan, loh kita jangan saling menyalahkan. Kan Imam Abu Hanifah kan boleh, kan? Ini boleh nih di kitabnya ditunjukkan. Naam, al-Imam Abu Hanifah, ya, membolehkan. Tetapi hadisnya jelas, la nikaha illa biwali. Tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Maka dibahas oleh para ulama ketika itu Abu Hanifah ma'zur. Ya, kita beri uzur karena memang sangat dikenal. Zaman beliau hadis belum banyak terkumpul. Sehingga husnudzan para ulama, hadis la nikaha illa biwali, itu tidak sampai kepada Abu Hanifah ketika itu. Sehingga dikiaskan, karena Abu Hanifah madhabnya terkenal dengan ashabur ra'i, yaitu ahlul qiyas, mengkiaskan dengan jual beli. Mengkiaskan dengan jual beli. Wanita jual beli kan yang penting taradhi, saling ridho, selesai, cukup. Enggak perlu ada wali. Tetapi terbantahkan dengan hadis Rasul, la nikaha illa biwali. Maka ketika seperti ini kita tidak boleh mengatakan berdalih, loh, ini kan ikhtilaf, jadi boleh dong, ingat. Ikhtilaf para ulama bukan dalil untuk membolehkan sesuatu. Dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma' atau Qiyas yang sahih. Kalau Qiyas menyelisihi nafs, maka Qiyasul batil. Maka tidak bisa jadikan dalil. Dan tidak ada pembahasan di kalangan para ulama bahwasanya ikhtilaf dijadikan sebagai dalil. Tidak ada. Jadi jangan sekali-kali kita katakan, loh ini kan ikhtilaf, jadi boleh. Bukan, bahasanya bukan seperti itu. Bahasanya, kalau ikhtilafnya tidak sampai menyelisihi nas yang sharih, kalau penyelisihannya sangat jelas seperti tadi, maka kita harus ingkari dengan tegas, karena lafadznya sangat jelas. Adapun kepada imam yang tadi berpendapat, ma'zur, rahimahullah, khafarullahullah. Adapun kita yang sudah dapat hadisnya, ya jangan pilih-pilih ya yang sesuai dengan hawa nafsu. Dikatakan oleh para ulama, man tataba'a zallatal ulama tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari celahnya ulama, gelincirnya ulama, maka dia akan jadi zindiq. Maksudnya apa? Dicari ya ulama-ulama yang pendapatnya itu tergelincir. Pendapatnya yang namanya ulama, manusia juga, dicari-cari, yang nyeleneh-nyeleneh dicari. Misal ulama ya cuma menukilkan, padahal misalkan contoh Ibnu Jauzi menukilkan dalam kitab Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin, misal, yaitu cerita apa kitab yang menceritakan bagaimana sih orang-orang yang ahmak, orang yang dungu dan orang-orang yang lalai. Kemudian Al-Imam Al-Jauzi menyebutkan di situ ciri-ciri ahmak adalah berjenggot. Menukilkan dari Taurat. Apakah kita kemudian berdalilkan, oh berarti profesor itu yang kemarin mengatakan ya, jenggot semakin panjang itu semakin dungu. Ini ada ulamanya ini. Apakah kita mau seperti itu, cari-cari seperti itu? Mau cari-cari seperti itu? Maka hal ini kalau kita tanyakan kepada para ulama, Al-Imam Al-Jauzi ma'fu, semoga termaafkan, sudah meninggal dunia. Tetapi orang yang sudah tahu hadis sunnah Rasulullah berjenggot, kemudian membawakan kalamnya ulama, ya, itu pun bukan penetapan, hanya penukilan. Bahwasanya Taurat, di dalam Taurat mengatakan demikian. Menurut adibba, menurut pakar-pakar adab, menurut pakar-pakar filosof, bahwasanya jenggot itu tumbuh dari otak dan seterusnya. Persis apa yang dikatakan oleh profesor kemarin itu. Ya, profesor yang ahmak. Profesor yang dungu. Maka yang seperti ini, ikhwan fillah azakumullah, ciri orang-orang yang tataba'a zallatul ulama, mencari-cari ketergelinciran ulama. Jadi bukan cari yang benar-benar, carinya yang aneh-aneh. Mana ya ulama yang tergelincir? Nah, kemudian diambil ketergelinciran tersebut untuk membantah dalil. Nah, ini yang seperti inilah ciri orang-orang zindiq. Bahaya. Zindiq adalah menuju kepada kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Mencari perkataan-perkataan ulama yang tergelincir. Ya, kita katakan tergelincir karena mungkin tidak sengaja. Ya, atau maksudnya bukan seperti itu. Maka ketika ditanyakan kepada Syekh Muqbil dalam kitab Ijabatus Sa'il mengenai pernyataan Ibnul Jauzi ini, semoga Ibnul Jauzi termaafkan. Wal adibba la khaira fi, dan orang-orang yang mengaku ahli adab yang tidak ada kebaikan padanya, bahwasanya jenggot itu menunjukkan kedunguan, maka ini menyelisih sunnah. Maka tinggal kita pilih. Mau pilih perkataan Taurat, Injil, apa filosof, apa pernyataan Rasul. Kan seperti itu, tinggal kita pilih. Mau pilih mana silahkan. Seperti itu saja. Dikarenakan kalau kita berselisih mengenai sesuatu, maka kita sepakat farudduhu ila Rasul. Kita serahkan kepada Rasul. Rasul sudah berbicara. A'fu liha wa qashu syawarib, panjangkan jenggot dan potonglah kumis-kumis kalian. Itu kan sudah jelas. Tinggal kita pilih. Mau pilih filsafat-filsafat dan ketergelinciran sebagian kecil ulama, ataukah mau pilih sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya. Tinggal kita pilih. Dan ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian kalau ada yang mengatakan, "Loh, berarti kamu menganggap Ibnul Jauzi bersalah?" Salah. Yo, manusia bisa salah. Siapa sih yang enggak pernah salah? Siapa yang enggak pernah salah? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan. La yantiqu 'anil hawa. Kalau kita mengatakan sesuai dengan di bukunya Ibnul Jauzi tadi, kalau kita mengatakan sesuai dengan nukilan dari Taurat, Injil, dan filosof, dan adibba, maka kita berarti istihzabir Rasul, mencela Rasul, mengolok-olok Rasul, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, azimul lihyati, sangat besar lihyahnya, digambarkan sampai menutupi dadanya, sampai digambarkan terlihat dari belakang. Ya, kita kalau lihat orang punya jenggot sangat lebat, dilihat dari belakang kelihatan, itu Rasul. Rasul jenggotnya saking lebatnya, apabila kita di belakang beliau, padahal rambut beliau gondrong, itu jenggotnya kelihatan. Beliau baca apa kita lihat, dari belakang jenggotnya bergerak-gerak. Berarti kan sangat lebat sekali. Sampai digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Syama'il Muhammadiyah, ya, menutupi dadanya, jenggotnya Rasul. Menutupi dada. Maka sebagian ulama menganalisa, apabila dikatakan dalam Taurat bahwasanya apa yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi tadi rahimahullah wa ghafarallahu lah, bahwasanya semakin panjang jenggotnya, semakin ahmak, semakin dungu. Seperti yang digunakan untuk mengolok-olok oleh profesor yang dungu. Maka, ya, dimungkinkan dan sangat mungkin itu adalah diantara Taurat atau Injil yang sudah dirubah oleh pengikutnya. Dikarenakan sunnah para nabi dan para rasul, min awalihi ila akhirihi, min Adam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya zulihiyah, memiliki jenggot. Sehingga orang Yahudi yang ortodok, orang Nasrani yang ortodok, semuanya mereka berjenggot karena tahu itu syariat yang asli. Ketika mereka menggambarkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semuanya berjenggot. Semuanya memakai pakaian gamis, pakaian kurung, pakaian jubah. Semuanya, ya, jubahnya di atas mata kaki. Itu adalah kisah-kisah mereka sendiri. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khaliful yahud wa khaliful nasara, selisihilah Yahudi, selisihilah Nasara, akhul liha wa qasus syawarib, biarkanlah jenggot itu tumbuh dan potonglah kumis, ilahnya salah satunya adalah untuk menyelisihi Yahudi. Ya. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya pertama kali umat yang mengerek jenggot adalah Yahudi. Itu adalah bid'ahnya Yahudi. Ya, ketika jenggot itu dikerok, itu bid'ahnya Yahudi. Oleh karena itu Rasulullah SAW, selisihilah bid'ahnya Yahudi. Apa itu bid'ahnya orang Yahudi? Mengerek jenggot. Selisihi mereka. Sehingga, ya, di antara muridnya profesor yang ahmak tadi, ada yang mengatakan, ya, karena dia mengerok jenggot, dia mengatakan, salah satu muridnya, ilah daripada memanjangkan jenggot itu kan milisihi Yahudi. Sedangkan orang Yahudi sekarang berjenggot. Berarti sekarang kita kerok dong jenggotnya. Nah, diakal-akal lagi. Kita dipermainkan oleh mereka. Gimana? Nah, sungguh pendapat mereka sangat terbantah. Dikarenakan orang Yahudi yang mengerok jenggotnya, itu ahlul bid'ahnya orang Yahudi. Istilahnya begitu. Yahudi yang berjenggot karena dia menyadari itu syariat aslinya. Sehingga mereka tidak pernah mengingkari bahwasanya nabi-nabi mereka, rasul mereka yang diutus kepada mereka, semuanya berjenggot. Seperti kisah Nabi Musa ketika marah kepada Nabi Harun, melihat Bani Israel telah melenceng dari perintah Allah, diambil lihyahnya Nabi Harun, ditarik. Ini menggambarkan bahwasanya para nabi dan para rasul memiliki jenggot, lihyah. Dan jenggot mungkin kalau bahasa kita ini bahasanya kurang bagus didengar. Tetapi dalam bahasa Arab lihyah. Jenggot itu bahasa Arabnya lihyah. Yang namanya lihyah itu perhiasan. Perhiasan seorang rijal, seorang laki-laki. Perhiasannya seorang laki-laki adalah lihyah, jenggot. Ya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit membantah orang-orang yang ahmak. Ya, orang-orang filsuf yang menggunakan ketergelinciran sebagian ulama untuk mengolok-olok sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dengan metode-metode seperti itu. Adapun perkataan tadi yang mengatakan, berarti sekarang kita harus kerok karena Yahudi sekarang berjenggot, tidak. Karena mengerok itu adalah bid'ahnya orang Yahudi. Justru syariat yang aslinya adalah berjenggot. Kemudian metodologi mafhum mukhalafah atau fahwal khitab, ya. Fahwal khitab mafhum mukhalafah dari suatu dalil, maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan tersebut, itu tidak boleh ketika diputuskan bertentangan dengan dalil yang sharih. Misal tadi contohnya, berarti mengerok jenggot itu sekarang harus karena menyelisih Yahudi yang sekarang berjenggot. Ini menyelisihi teks hadis. Kalau seperti itu nanti agama berubah-ubah. Nanti kalau Yahudinya ngerok jenggot, kita jenggotan lagi. Nanti kalau mereka berjenggot, kita kerok lagi. Ya, agama berubah-ubah. Tidak bisa seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Ya. Oleh karena itu, ya, dikarenakan juga illah dalam suatu ibadah itu, alasan dalam suatu ibadah itu terkadang tidak satu saja. Yang pertama ta'budiyah. Murni ta'budiyah kepada Allah. Jadi alasannya apa? Ya karena Allah menyuruh, begitu saja. Kemudian yang kedua, terkadang memiliki illah, memiliki alasan syariat itu ada. Ya. Salah satu alasannya tadi, menyelisihi Yahudi, menyelisihi Nasara, menyelisihi Najusi. Inilah ikhwan fillah nasakumullah, lihyah yang merupakan perhiasan seorang muslim. Nah, ini kita nukilkan sedikit untuk sedikit selingan, untuk kita tidak terbawa oleh arus ya, orang-orang yang mereka menginginkan kaum muslimin justru jauh dari agamanya. Maka kalau kita bisa melaksanakan fabihi wa ni'mah, alhamdulillah. Yang belum pernah melaksanakannya atau belum bisa karena alasan macam-macam, maka minimalnya jangan mencela, jangan menghina, jangan menghardik, jangan mencibir. Dan minimalnya dia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, semoga suatu saat aku bisa melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu adalah salah satu ya apa namanya? Adab bagi seorang yang belum pernah mengamalkan memiliki sesuatu yang disyariatkan. Kita lanjutkan. Faslun fi fadliha. Keutamaan al-basmalah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man arada ayunjiyahu Allah min az-zabaniyah as-tis'ah 19 falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan oleh Allah dari neraka Zabaniyah 19 yang berjumlah 19, falyaqra, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. وَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا جُنَّةً مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ. Maka Allah akan jadikan setiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai tameng dari 19 neraka Zabaniyah. ذَكَرَ إِبْنُ عَطِيَّةَ وَالْقُرْطُبِي وَجَهُ إِبْنُ عَطِيَّةَ وَنَظَّرَهُ بِحَدِيثٍ. Dan ini disebutkan oleh Ibn Atiyah dalam tafsirnya, Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dan kemudian Ibn Atiyah membawakan perbandingannya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu bid'ata wa 30 malakan yabtadirunaha." Aku melihat yakni malaikat yang berjumlah 30 sekian malaikat itu mengitari ya, mengitari apa namanya orang-orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, atau mengitari malaikat Zabaniyah untuk mencegah orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke dalam 19 neraka Zabaniyah. Na'udzubillah min dalik min nari Zabaniyah. Liqali rajul, yaitu perkataan seseorang, hadis yang dulu kita pernah sampaikan, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yaitu seseorang ketika salat orang tersebut membaca istiftah dengan yang sangat ringkas, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian membaca ta'awud dan bismillah al-fatihah. Kemudian Rasulullah ketika sholat melihat 30 sekian malaikat itu mengitari orang tadi. Ya. Mengitari orang tadi. Apa yang membuat orang tadi dikelilingi oleh 30 sekian malaikat? Karena ketika membaca istiftah mengatakan alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu saja. Kemudian ta'awud bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, maka malaikat mengitarinya. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengkhabarkan permasalahan ini. Ini adalah salah satu pendalilan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya dari bismillahirrahmanirrahim pula inilah yang menjadi sebab Allah lindungi kita dari neraka Zabaniyah. Min ajli annaha bid'ah wa 30 harfan wa ghairu dhalik. Dikarenakan hurufnya kurang lebih 30 sekian huruf. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Waqala Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadih. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an 'Asim qala sami'tu Aba Tamimah yuhaddisu an radif an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Aba Tamimah menceritakan mengenai seorang yang membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala 'usira bin nabi fa qultu ta'isha syaitan. Ketika Rasulullah sedang mengendari sebuah kendaraan tersebut ya tidak nurut, ya, maka aku katakan kepada kendaraan tadi, dalam riwayat lain itu himar, keledai, ta'isha syaitan, celakalah syaitan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takul ta'isha syaitan, jangan kamu katakan celaka setan. Atau kalau bahasa orang sini itu, dasar setan. Atau ucapan-ucapan yang lain. Ketika marah, yang diucapkan setan, iblis, kedemit, genderuwo, dan seterusnya. Maka yang seperti ini jangan, kata Rasulullah. فَإِنَّكَ إِذَا كُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانَ تَعَظَمَ. Karena kalau kamu mengatakan celaka setan, binasa setan. Ya, lagi marah, malah setannya dicela-cela. Ta'azama, maka syaitan ini semakin besar ukurannya. Wa qala, dan mengatakan, bi kuwati sar'atuhu, dengan sepenuh kekuatan aku akan kalahkan Bani Adam. Begitu. Fa idza qulta, tapi kalau kamu lagi marah terus mengatakan bismillah, atau ketika mau naik kendaraan bismillah, tasaghara hatta yasira misla dzubab. Syaitan itu akan mengecil sampai seukuran dzubab, lalat, dan terkalahkan. Hagadha waqa'a fi riwayat al-Imam Ahmad. Demikian disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa qad rawa an-Nasa'i fi al-yawm wal lailah wa Ibn Mardawi fi tafsir min hadis Khalid al-Hadza an Abi Tamimah wa huwa al-Hujaimi an Abil Malih ibn Usamah ibn Umair an abihi. Dalam riwayat tersebut diceritakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Umair, ketika itu aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ta'isha syaitan, celaka setan. Ya. Kenapa di sini dikatakan ta'isha syaitan? Bukannya tidak beralasan. Himar adalah hewan, keledai adalah hewan yang paling disukai oleh syaitan. Ya, yang disukai oleh syaitan sebagaimana datang dari riwayat salaf bahwasanya ya, himar adalah hewan yang disenangi oleh syaitan. Sehingga ketika kita mendengar suara ringkikan himar, fa innahu ra'at syaitan, dia melihat syaitan. Sehingga kita berlindung kepada Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan juga Rasulullah juga pernah mengatakan, inna syarrus saut law sautul himar. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara itu suara rintihan himar, keledai. Di sini Rasulullah ketika bersabda seperti ini, ketika mendapati ada seorang yang teriak-teriak, ya, senangnya teriak-teriak, maka kemudian Rasulullah menyamakan orang yang senangnya teriak-teriak mengganggu orang, maka itu seperti suara himar, seperti suara keledai. Ya, na'udzubillah min dzalik, yang kita kalau dengar seperti itu, maka kita banyak-banyak membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah, la takul hakadha, jangan berkata demikian. Fa innahu yata'azzama hatta yakuna kal bait. Dikarenakan kalau syaitan itu dicela-cela dengan celaka syaitan, ia akan semakin membesar sampai seukuran rumah. Walakin kul, tapi katakan la bismillah, fa innahu yusaghar hatta yakuna kadzubabah. Maka syaitan itu akan semakin mengecil sampai seukuran lalat. Kita beriman dengan ini. Wa hadza min ta'thiri barakati bismillah. Dan ini adalah barokah dari bismillah. Nah, sehingga kalau kita pengen berkah, enggak usah keliling Jawa. Ya. Ngeluarin uang banyak. Keliling Jawa. Nanti mampirnya di Bali, pulang-pulang dapat air suci. Ya, tidak perlu. Kalau pengin barokah, baca bismillah. Pengin nanam apa, mau dagang, pengin barokah, bismillah. itu barakah. Ini barakah bismillah. Walihada tustahabu fi awwali kulli amal wa qaul. Oleh karena itu disunnahkan untuk membaca bismillah di awal setiap perbuatan dan di awal setiap ucapan. Fatustahabu fi awalil khutbah. Ya. Maka disunnahkan di awal khutbah kita baca bismillah. Fatustahabul basmalah inda dukhulil khala. Juga disunnahkan untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ketika hendak masuk ya apa namanya kamar kecil ya, WC atau yang sejenisnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan satarun ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah. Penutup, pembatas yang menghalangi jin untuk bisa melihat auratnya Bani Adam ada ketika hendak masuk ke kanif, ke tempat pembuangan hajat, maka dengan mengatakan bismillah. Bismillah. Baru masuk dengan kaki kiri. Wa tustahabu fi awwalil wudu, disunahkan pula ketika hendak wudu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dari Abu Hurairah, dari Sa'id bin Zaid dan Abi Sa'id al-Khudri, Rasulullah mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah sebelumnya. Ya. Imam Al-Katsir berpendapat sunnah. Sebagian ulama, wa minal ulama man aujabaha inda dzikriha huna. Wa minhum man qala bi wujubiha mutlaqa. Di antara para ulama ada yang berpendapat ketika wudu harus baca bismillah. Fardu, wajib. Bahkan ada yang mengatakan syarat. Jadi kalau enggak baca bismillah enggak sah wudunya. Ini sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Di antara yang mewajibkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau mau wudu baca bismillah dulu, jangan lupa. Ya. Karena lafadznya di sini syarat tidak ada wudu, penafian, tidak ada wudu yang tidak membaca bismillah di awalnya. Ini hadisnya dihasankan oleh beliau. Sehingga untuk berhati-hati, jangan lupa baca bismillah sebelum berwudu. Waqad dzakara Ar-Razi fi tafsiri fi fadli al-basmalah hadis. Disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ya, memang di sini Al-Imam Al-Katsir sering menukilkan dari Ar-Razi. Tetapi tafsir Fakhrul Razi ini tidak disarankan untuk kita baca. Ya, sehingga kita tidak nukilkan kecuali dari Imam Al-Katsir. Karena Fakhrul Razi adalah salah satu tokoh Mu'tazilah ya, semasa hidupnya, walaupun sebagian ulama mengisahkan akhir hidupnya bertaubat dari apa namanya ilmu kalamnya. Tetapi kitab tersebut yaitu kitab tafsir Fakhrul Razi ya, ini tercetak sampai sekarang 15 jilid dan memang banyak di situ tentang permasalahan ilmu kalam dibahas. Sehingga kita tidak nukilkan kecuali dari para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di antara yang dibawa dalam kitab tersebut adalah hadis dari Abi Hurairah yang di antara hadis tersebut adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rabibihi Umar bin Abi Salamah, kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Yaitu disunahkan untuk kita ya untuk bismillah, mengucapkan bismillah hendak ketika hendak makan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah ya, Rabibah yaitu anak bawaan dari siapa? Anak bawaan dari Ummu Salamah. Dari anak bawaan dari Ummu Salamah. Rasulullah menikahi Ummu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah memiliki putra dari suaminya yang lama yaitu Abu Salamah. Ummu Salamah dinikahi Rasul, ini Rabibah. Rabib itu adalah anak bawaan dari istri yang dinikahi. Maka ketika mengajari makan, mendidik makan, Rasulullah mengatakan kul bismillah atau kul bismillah wa kul biyaminik kul mimma yalik. Katakanlah bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang terdekat. jaraknya denganmu. Ini pendidikan untuk anak-anak kita. Dan juga disebutkan pula dalam hadis, ya, ketika kita hendak, ya, mendatangi istri kita, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum, lau anna ahadahum idza arada ya'ti ahlah, kul bismillah, Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana." Kalaulah kalian ingin mendatangi istri kalian, ya, ingin mendatangi, tentunya makna mendatangi ini bukan hanya sekedar mendatangi, maka katakanlah bismillah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan, wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau berikan kepada kami berupa rezeki. Fa innahu in yuqaddaru bainahuma walad lam yadurruhu asy-syaitanu abada. Maka apabila Allah takdirkan dari hasil pertemuan dengan istri tadi menghasilkan anak, maka syaitan tidak akan bisa memudaratkan anak tadi. Kalau kita sebelumnya membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, dan ini umum. Bukan hanya ketika bina saja, ketika malam pertama saja, tidak. Sebagian ada yang memahami cuma malam pertama. Tetapi hadisnya umum. Di setiap, ya, di setiap, bukan hanya malam pertama saja. Ya, yang kita berlindung pada Allah, berharap pada Allah, kalau ditakdirkan terlahirkan anak, maka akan dilindungi oleh Allah dan terhindar dari syaitan. Terhindar dari syaitan yang rajin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang dibahas oleh para ulama di sini panjang lebar oleh Al-Imam Nukaisi rahimahullah tentang isim. Jadi bismillah di situ ada ba, harfu jar, ismi, ya isim. Kemudian lafaz jalalah Allah. Kalimat ismi atau sebelumnya kalimat jar wa majrur, di situ ada kalimat ba. Di dalam ulama nahwu makna ba itu sangat banyak. Bisa lil isti'anah, lil musahabah. Di mana intinya kalimat ba di sini kata Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya adalah lil isti'anah. Jadi ketika kita mengatakan bismillah mau makan, misalkan bismillah akul. Bismillah dengan minta tolong kepada Allah aku akan makan. Jadi ketika kita mengatakan bismillah maka itu kita minta tolong kepada Allah maknanya. Bismillahi astain. Karena ba-nya di sini makna isti'anah. Ya Allah dengan menyebut namamu tolonglah aku begitu. Bismillah. Ini ba maknanya al-isti'anah. Kemudian tentang isim. Pengertian isim. Pengertian isim yang kita kenal kata Syekh Utsaimin di sisi ahli sunnah, pengertian isim adalah ma dalla ala musamma, yang menunjukkan atas apa yang dinamai. Kemudian para ulama, ya, dikarenakan ada pembahasan dari orang-orang filsafat membahas. Nama itu apakah yang dinamai, apakah bukan yang dinamai? Nah, ini memang agak mumet kalau tak baca panjang lebar. Tetapi di sini tak nukilkan sedikit. Di sini Al-Imam Nukaisi rahimahullahu taala memperinci. Kalau kita menyebut Abdullah, maksudnya siapa? Kita memanggil Abdullah, wahai Abdullah. Yang dimaksud adalah siapa? Seseorang yang bernama Abdullah. Sebagian orang mengatakan tidak. Kalau kita nyebut Abdullah, berarti kita memanggil nama Abdullah, bukan orangnya. Orang filsafat. Jadi yang namanya isim adalah namanya saja, bukan orangnya. Kemudian satunya lagi, filsafat yang satunya lagi mengatakan, bukan begitu. Justru, ya, isim itu adalah zatnya. Jadi kita mengatakan Abdullah, ya maksudnya Abdullah. Kemudian menafikan yang satu sisinya. Maka di sini akan, kalau metode berpikirnya dengan pemikiran-pemikiran filsafat, akan membingungkan. Membingungkannya bagaimana? Kalau, ya, nama itu adalah ainul musamma saja, Yaitu berarti nanti Allah, ya, namanya banyak, zatnya banyak. Begitu. Tidak mungkin. Begitu. Karena apa? Tujuan orang filsafat mengotak-atik masalah isim ini untuk menafikan asma wa sifat Allah. Jadi, kalau nama Allah banyak, berarti zatnya banyak. Gak mungkin. Berarti namanya cuma satu, Allah saja. Asma wa sifat yang lainnya, gak mungkin. Nah, ditolak semua. Maka di sini Al-Imam Nukasir memperinci bahwasanya terkadang namanya isim itu yang dimaksudkan kepada orangnya. Seperti kita manggil Abdullah, maksudnya orang yang bernama Abdullah. Atau terkadang namanya saja tidak terkait dengan orang yang memiliki nama tersebut. Misal kita lagi membahas Muhammad. Ya. Muhammad ini berasal dari kata Hamidah Yahmadu. Ya. Hamid, Mahmud, Muhammad. Kan begitu. Inilah dibahas apa? Isim kata tersebut. Tidak terkait dengan orang yang bernama Muhammad. Nah. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Jami' li Ahkamil Quran, juga memperinci seperti Ibnu Katsir. Terkadang ketika didatangkan nama isim, ya, itu yang diinginkan namanya, atau terkadang diinginkan adalah zat yang apa namanya dinamai dengan nama tersebut. Bisa dipahami ya, insya Allah. Bisa dipahami insya Allah. Yang intinya supaya kita tidak terjerumus dengan pola-pola berpikirnya orang-orang filsafat. Karena filsafat itu intinya membahas sesuatu yang sudah jelas. Kata para ulama, hal yang paling sulit adalah membahas yang sudah jelas. Seperti misal, apa pengertian ada? Ada adalah kebalikan dari tidak ada. Ada itu berasal dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Maka ada adalah ada. Ya itu. Artinya pembahasan yang gak manfaat, tapi jadi runyam gara-gara mereka. Oleh karena itulah para ulama melarang kita untuk belajar-belajar filsafat, apapun filsafat itu. Karena filsafat, baik itu yang menamakan filsafat Islam ataupun filsafat apa, atau filsafat apa, intinya kembali kepada Yunani. Kembali kepada Aristoteles, Plato, Socrates, Jalinus, dan seterusnya dari tokoh-tokoh filsafat-filsafat. Dan kita cukup kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.